yang harus ditunaikan oleh masing-masing insan. Disinilah tempatnya amal. Disinilah tempatnya ujian. Di dunia ini adanya pahala, adanya ancaman di dunia ini. Semuanya ada di dunia ini. Dan nanti dia akan mengalami tahapan yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur, sebuah alam antara alam dunia dan alam akhirat. Dikatakan barzakh ay hajiz baina dunya wal akhirah. Yang namanya barzakh adalah yang menghalangi antara alam dunia dan alam akhirat. Disebut dengan alam kubur. Itu pasti. Dikarenakan masing-masing insan akan mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya mati. Juga Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti akan ditimpa kematian, dijemput oleh kematian, walaupun dia berada di benteng-benteng yang kokoh, yang kuat. Ketika dia mati nanti, masuk pada alam barzakh. Semua yang telah meninggalkan dunia, dia masuk ke alam barzakh. Baik secara normal, dikubur, di kuburan-kuburan yang ada, atau matinya tidak normal. Entah dia terbakar, atau dia dimakan ikan di lautan, atau kena reruntuhan, atau yang lain-lainnya, tetap dimasukkan di alam barzakh, walaupun mati yang tidak normal. Siapa yang telah mati, masuk pada alam barzakh. Dan fase yang terakhir, tahapan yang terakhir, ialah alam akhirat. Dengan selesainya masa dunia, dengan hancurnya dunia dan bangkitnya hari kiamat, maka itu merupakan fase akhir para kehidupan seorang insan, yang nanti hanya ada dua, ada yang ahlul jannah, ada yang ahlul nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok, satu bagian orang dalam al-jannah, dalam surga, yang sebagian yang lainnya lagi di neraka sa'ir. Kekal abadi padanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini lima fase. Bagi yang sudah ada di dunia ini, dia akan mengalami lima fase ini. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang kita bahas kali ini adalah fase ketiga pada kehidupan seorang insan, yakni tahapan hayatul dunia, tahapan dia berada dalam kehidupan dunia, di alam dunia sekarang ini. Diterangkan tadi, barakallahu fikum, disinilah tempatnya taklif, adanya beban syariat. Masing-masing insan dituntut, diminta untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjalankan ibadah kepada Allah pada kehidupannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Taklif, harus ibadah. Di sini pula, barakallahu fikum, di dunia ini pula akan terjadi klasifikasi di tengah-tengah umat manusia dan jin. Di sini ada yang mukmin, ada yang kafir. Jelas, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, muslim, mukmin. Dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dengan dia terlahirkan di muka bumi ini di tengah-tengah keluarga yang muslimin. Hidup, tumbuh, besar di tengah kaum muslimin, maka dia dihukumi sebagai muslim semenjak kecilnya. Ada yang kafir, yang enggak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kafir dengan beragam kekufuran yang ada. Ini pasti muslim kafir. Yang muslim barakallahu fikum asnaf macam-macam. Ada muslim di atas bimbingan Islam yang benar. Muslim di atas sunnah. Ini yang namanya muslim hakikatan. Ada muslim yang jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ashabul ma'asi, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Ada muslim yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Ideologinya, akidahnya, pada manhajnya, atau pada amaliyah dia. Maka dikatakan sebagai ahlul bid'ah, atau ahlul syubhah, atau ahlul fitnah, dengan kondisinya masing-masing. Ada muslim yang sebelumnya muslim jadi kafir, murtad dari Islam, dikarenakan kekufuran yang dia kerjakan, atau kesyirikan yang dilakukan, atau bid'ah besar yang ada pada dia, dinyatakan kafir oleh para ulama. Macam-macam. Ada yang mukmin, masya Allah di atas sunnah, ada yang alal maksiyah, ada yang alal kufur, alal bid'ah dan segala macamnya. Ini yang ada di sini. Dan masing-masing menjalani kehidupannya, menjalani kehidupan dia di muka bumi ini sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti masing-masingnya akan mengalami yang namanya kondisi finish di dunia ini. Hasil akhir kehidupan dunia di muka bumi ini. Yang disebut dengan khatimatul hayah. Khatimatul hayah, khatimah kehidupan seorang insan. Secara hakiki, secara kenyataannya barakallahu fikum, semua manusia dan jin pada khatimatul hayah, pada akhir kehidupannya nanti, hanya dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Ada yang baik khatimahnya, ada yang jelek khatimahnya. Hanya ini. Ada yang tengah-tengah. Ada yang bagus, ada yang jelek. Yang mendapatkan husnul khatimah, maka dia mendapatkan keberuntungan yang nyata. Keberuntungan yang besar. Ketika dia meraih husnul khatimah, maka yang setelahnya nanti menjadi lebih mudah, lebih indah bagi dia. Di alam barzakh lebih mudah bagi dia. Di alam akhirat lebih mudah bagi dia. Dan jaminannya surganya Allah Azza wa Jalla. Sementara yang mendapatkan su'ul khatimah, ketika dia di akhir kehidupannya, maka yang setelahnya nanti semakin menderita, semakin sengsara, semakin binasa. Di alam barzakh akan semakin menderita, di alam akhirat nanti akan semakin merana, ujungnya an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dirinci barakallahu fikum, kondisi akhir seorang insan dalam kehidupannya ada empat. Ada empat. Yang pertama ialah innahu minal faizin. Dia termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses. Faizin. hais. Mereka ini ialah seseorang yang menjalani kehidupan dia di dunia ini dengan baik. Min awwaliha ila akhiriha. Dari mulai awal kehidupan dia, terus di tengah-tengah kehidupan dia, sampai akhir kehidupannya. Di atas kebaikan, di atas iman, di atas takwa, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ala sunnah. Sepanjang hidupnya. Hadza min al-faizin. Disebut oleh para ulama dengan istilah husnul bidayah wa husnul khatimah. Dia meraih dua-duanya. Husnul bidayah, bagus pada bidayatul hayah, awal-awal kehidupan dia, dan juga meraih husnul khatimah, bagus pada akhir kehidupannya. Faizin. Inilah yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, yang di atas Islam wa sunnah. Sukses. Minal faizin. Ada lagi yang kedua. Dia dikatakan minal halikin. Termasuk orang yang binasa. Halik. Binasa. Ini lawan daripada yang pertama tadi. Yang halikin, yang halik, yang binasa. Dia dari mulai awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya jelek. Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Dari mulai awal dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jal. Menentang Allah Azza wa Jal. Kufur, syirik dan segala macamnya. Sampai akhir hayatnya. Halik. Minal halikin. Binasa dia. Dia mendapatkan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek awal kehidupan dia. Jelek pula akhir kehidupan dia. Halik. Ini pada orang-orang kafir. Ini pada kaum musyrikin. Dengan ragam kekufurannya. Dengan ragam kemusyrikannya. Juga pada kaum munafikin. I'tiqadiyin. Zanadiqah. Yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Walaupun bahirnya dia Islam. Jelek. Halikin. Ada lagi yang ketiga. Dikatakan minan najin. Minan najin. Dia termasuk orang yang selamat. Salimin najin. Selamat. Selamat. Yakni seseorang muslim. Muslim dia. Seseorang yang muslim. Yang punya iman. Namun dalam kehidupan dia banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan dosa, dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dan yang lain-lainnya. Tapi dia muslim. Semasa kehidupan dia gelap. Semasa kehidupan dia penuh dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran-kemungkaran. Walaupun dia punya amal saleh. Sampai menjelang wafatnya, menjelang matinya, Allah takdirkan dia insaf dan taubat. Allah beri dia taufik kepada sunnah taubat. Dan bagus taubatnya. Insaf. Dan bagus insafnya. Di akhir hayatnya dia mengerjakan iman, takwa, amal saleh, di atas sunnah, lurus. Dan ternyata Allah cabut nyawanya di atas kebaikan tadi, di atas sunnah tadi. Selamat. Minan najin. Di awal kehidupan dia dikatakan su'ul bidayah. Begitu jelek awal kehidupan dia, permulaan kehidupan dia. Namun pada akhirnya, dia selamat. Mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Selamat. Ada lagi yang keempat. Dikatakan minal khasirin. Termasuk orang yang merugi. Rugi dia. Dikatakan rugi dikarenakan dalam kehidupan dia, masya Allah, diwarnai dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Mayoritas kehidupan dia itu baik. Di atas ibadah, di atas amal saleh, di atas sunnah. Bahkan dikenal sebagai orang yang baik, yang saleh, di atas sunnah. Itu bagus. Ya namanya manusia ya. Kadang dosa, kadang maksiat, kadang muka di lahir. Tapi keumuman kehidupan dia bagus. Sangat bagus. Tapi ternyata takdir menyatakan lain. Menjelang wafatnya, error. Menjelang wafatnya, trouble. Jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Manhajnya mulai menyimpang. Ideologinya sudah mulai tidak lurus. Banyak kemaksiatan dan segala macamnya di akhir hayatnya. Dan ternyata Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia sedang demikian keadaannya. Na'udzubillah. Di akhir hayatnya mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Rugi. Sudah bagus, sudah zen, masya Allah, tinggal selangkah lagi sudah. Tinggal selangkah lagi. Meraih husnul bidayah wa husnul khatimah. Tapi Allah mentakdirkan tidak demikian. Di akhirnya justru dia jelek. Dan dia mata ala fisqihi wa dhambihi wa inhirafih. Dia mati di atas kefasikannya, dosanya, penyimpangan-penyimpangan dia. Ada khasir, minal khasirin. Ini semua barakallahu fikum disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'." Fayasfiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhulaha. Sungguh kata Rasul, ada di antara kalian yang zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali satu zira', tinggal segini. Ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar. Maka dia dimasukkan dalam neraka. Khasir. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlin nar. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira'. Fayasfiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlil jannah faidkhulaha. Juga ada di antara kalian seseorang yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlun nar. Jelek sudah. Dosa, maksiat, kemungkaran, penyimpangan. Amalnya ahlun nar. Hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu zira' saja. Ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah. Dan dia pun dimasukkan dalam surga. Selamat. Ini hadis menyebutkan dua poin. Tapi ketika dirinci seluruhnya ada empat. Dengan penambahan faizin dan halikin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, masing-masing kita tidak akan keluar dari empat ini. Maka dikarenakan yang menentukan itu bukan awal, bukan tengah dalam kehidupan kita. Dikarenakan yang menentukan itu khatimahnya, hasil akhir kehidupan insan. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya, akhirnya. Maka dituntut kita semua untuk berjuang. Berjuang untuk bagaimana caranya kita senantiasa di atas iman, di atas takwa, di atas Islam wa sunnah. istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Maka kewajiban kita ialah yang pertama, ialah yang pertama al-akhdhu bi asbab al-akhdhu bi asbab husnul khitam. Harus mengambil, menjalankan sabab-sabab untuk bisa meraih husnul khatimah. Yang kedua, al-bu'd wal istinab an asbabi su'iha. Harus menjauh, meninggalkan sabab-sabab yang bisa mendatangkan su'ul khatimah. Baru kemudian, al-istiqamatu 'alaiha hatta al-mamat. Istiqamah tegar kokoh di atasnya sampai nafas yang terakhir. Ini tugasnya masing-masing kita. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khatimah itu diraih dengan iman dan amal saleh. Itu globalnya. Diraih dengan iman. Ini berkaitan masalah akidah. Kita harus memiliki akidah yang kuat. Prinsip-prinsip sunnah yang benar. Manhaj yang lurus. Ideologi yang benar. Iman kita harus sahih. Dan yang kedua, semangat dalam beramal saleh. Ini juga kunci yang sangat menentukan. Setiap harinya kita terus berusaha beramal saleh, beribadah kepada Allah, mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah. Terus demikian. Ini kuncinya. Semua amal saleh yang dibimbingkan dalam Islam, dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu merupakan kunci untuk meraih husnul khatimah. Di antaranya pula ialah persahabatan. Itu jelas. Di samping iman dan amal saleh, persahabatan dan pergaulan. Di antara upaya untuk bisa mendapatkannya dan kokoh di atasnya, kita harus bersahabat dengan orang-orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang di atas sunnah, yang di atas pemahaman yang benar. Dikarenakan yang namanya persahabatan sangat mempengaruhi. Kita akan semakin kuat dengan teman yang saleh, semakin kokoh dengan teman yang saleh, semakin semangat dalam beribadah dengan teman yang saleh, semangat beramal saleh dengan teman yang saleh, akan lurus dengan teman yang lurus. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Teman. Dan doa. Disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jal supaya diteguhkan iman kita. Di atas iman dan takwa dan doa secara langsung untuk mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu fiikum. Ini kita upayakan. Dan menjauh dari semua asbab su'ul khatimah. Asbabnya banyak. Jelas kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, semua yang namanya penyimpangan-penyimpangan, semua kemaksiatan, semua dosa, min asbabiha, semua termasuk asbabnya. Di antara sabab su'ul khatimah, at-taswif. Tahu taswif? Saufa, saufa. Nanti, nanti, nanti. Menunda perkara kebaikan. Ibadah nanti, nanti. Amal soleh ba'den, ba'den. Nanti, nanti. Segera taubat nanti, nanti. Terus semuanya serba nanti dan nanti. Begitu. Penyimpangan sekarang. Maksiat ya Allah, bismillah sekarang. Aneh. Diajak pada perkara yang menyimpang, diajak pada perkara dosa, langsung respon. Diajak pada perkara kebaikan-kebaikan. Saufa, saufa. Taswif. Ba'den, ba'den. Nantilah. Masih muda. Mau menikmati masa muda dulu. Nanti sudah sebe. Sudah tua. Ba'den, insyaAllah. Atubillah. Waktunya persiapan mati. Alhamdulillah. Siapa yang menjamin dia hidup panjang? Terlalu banyak orang yang mati masih muda. Atau mati bayi. Ini merupakan tipu daya syaitan. Dengan taswif akan membuat dia semakin jauh dari kebaikan, jauh dari amal soleh, dekat dengan kemaksiatan. Karena nyatanya orang yang saufa-saufa dalam perkara kebaikan itu akan langsung dalam perkara kejelekan. Taswif atau khatir jiddan. Dan yang berikutnya lagi adalah biatana asu, teman-teman yang jelek. Sangat mempengaruhi seorang barakallahu fikum yang diterangkan sebelumnya. Kalau teman yang saleh pengaruhnya baik, kalau teman yang jelek, jelek pengaruhnya dia. Yang membuat dia barakallahu fikum akan semakin dekat pada suul khatimah. Tinggalkan. Tinggalkan semua orang yang jelek, tinggalkan semua orang yang menyimpang. Jangan bersahabat dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan majlis dengan mereka. Sangat membahayakan. Agama kita dipertaruhkan di situ. Wallahul musta'an. Ini yang dijauhi dan ditinggalkan warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan asbab husnul khatimah, jauhi asbab su'ul khatimah. Setelah itu doa istiqamah. Terus diupayakan supaya kita tegar, kokoh di atasnya, istiqamah di atasnya. Kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, supaya kokoh dan tegar istiqamah. Doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Terus demikian pulang. Semoga dikasih apa yang diharapkan barakallahu fikum. Hasil akhirnya nanti semuanya yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas orang yang bahagia, orang yang faizin, yang salimin najin tadi itu diberi kemudahan kepada apa yang dia ditakdirkan padanya. Yang ditakdirkan bahagia, yang ditakdirkan selamat, diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang demikian keadaannya. Yang ditakdirkan bakal halikin, binasa atau khasirin, akan diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang yang demikian keadaannya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua termaktub di Lauhul Mahfuz. Semuanya. Daripada untuk beramal, i'malu, kata Rasulullah SAW, i'malu, fakulun buyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, masing-masing akan diberi kemudahan untuk menjalani takdirnya dia. Yang namanya ahlu sa'adah, fayyassaruna li'amali ahli sa'adah. Orang yang berbahagia diberi kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang yang berbahagia. Wa ahlu syakawah, sayyassarunilah amali ahli syakawah. Sementara yang binasa, yang sengsara, akan diberi kemudahan juga untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang sengsara. Maka evaluasi. Tatkala kita mudah beriman, mudah beramal saleh, syukuri. Syukur kepada Allah, ya kan. Bertahmid kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Tanda diberi kemudahan mengerjakan perkara kebaikan. Tapi tatkala kita semakin gampang, kok gampang sekali berdosa, gampang bermaksiat, gampang mungkar. Sulit sekali untuk beribadah. Berat beribadah. Segera taubat. Tanda-tanda keburukan di sini. Segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar kepadanya. Dan kembali kepada Allah. Supaya balik ke jalur yang benar. Dimudahkan dengan amalnya. Ahlu as-sa'adah. Mudah-mudahan saya sampaikan pada kesempatan kali ini manfaat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk ahlu sa'adah. Di dunia wal akhirah. Minal faizin. Barakallahu fikum. Dan diselamatkan dari berbagai macam syaqawah di dunia dan di yaumul qiyamah nanti, dijauhkan dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan dan saya cukup sekian. Taufi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.